Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pastanea. Show, oh, hello, kakaenda de penama. Sungguh mati ada nyanda mau lupa pak kakaenda. Yang baking ada selalu dapat iya. Kakak Enda pe senyuman manis baking ada gila. Kakak Enda, kakak Enda, kakak Enda, kakak Enda, kakak.